Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa rasulillahi ajmain. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kita sudah masuk mukminun ayat yang ke-41. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Humus sayhatu bil haqq, innahum ghusaa." Fabu'dan lil qaumi sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, yang artinya lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa oleh banjir, maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Kaum muslimin dan kaum muslimat dan sahabat RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita azab apa yang ditimpakan oleh Allah kepada umat Nabi Hud alaihi salam. Mereka yang tidak percaya kepada hari akhirat, mereka yang tidak percaya kepada hari pembalasan, mereka hanya yang percaya kepada dunia ini adalah akhir dari segalanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah akan menimpakan kepada mereka dan memusnahkan mereka oleh suara yang sangat keras sekali, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa oleh banjir, maka binasalah bagi orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah bentuk dari azab yang Allah timpakan kepada umat Nabi Hud alaihi salam. Kalau kita lihat sejarahnya, ada Allah Subhanahu wa taala mengazab sebuah kaum misalnya dengan menenggelamkan dia ke dalam bumi, ke dalam perut bumi misalnya. Kemudian Fir'aun misalnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah misalnya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala bercerita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada Nabi Hud berupa suara yang sangat keras sekali yang telinga mereka tidak sanggup untuk mendengarkannya. Akhirnya mereka ibarat sampah yang dibawa oleh air dan oleh banjir, maka binasalah bagi orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membincangkan ini telah hadir di studio kita Ustaz Zainul Arifin MA. Kepada Ustaz kita persilahkan dengan segala hormat. Iya, terima kasih Ustaz Rijal. Suara yang mengguntur, suara yang mengguntur dan menggelegar itu bisa memporak-porandakan. Ini terjadi pada kaum 'Ad, ini terjadi pada umat Nabi Hud, dan ini sampai sekarang menjadi misteri. Walaupun menjadi misteri, bukan berarti ini tidak logis dan tidak mungkin. Baru-baru ini kita sering melihat di televisi bagaimana angin tornado menghapuskan Stockholm, apa kota di Amerika Serikat sana. Kota itu menjadi hancur hanya dalam hitungan detik, dan itu tidak lama tapi porak-poranda, dan itu angin. Suara ini begitu dahsyatnya. Kita tidak tahu bagaimana dahsyatnya suara yang mengguntur ini, tapi dengan iman kita, kita dapat merasakan dalam ayat yang sangat singkat dan padat ini bagaimana suasana kota yang hancur seperti sampah yang dibawa banjir, berantakan seperti tsunami yang terjadi di Aceh, tapi bukan air yang naik. Suara yang mengguntur itulah yang menghancurkan kota. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada air bah, tapi suara itu sungguh dahsyat sehingga menghancurkan kota. Tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang beriman. Yang hancur semua pasti zalim, maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Demikian buruknya akibat mereka ini sampai mereka tidak berdaya sedikit pun. Tak ubahnya seperti sampah yang dihanyutkan oleh banjir, padahal mereka bertubuh besar dan kuat. Kaum Hud itu, kaum 'Ad itu, umat Nabi Hud itu begitu besar dan kuat tubuhnya, tetapi semuanya hancur binasa. Logika sederhananya, Nabi Muhammad SAW bersabda, dunia ini, bumi ini tidak lepas dari sehelai sayap nyamuk. sehelai sayap nyamuk. Betapa kecilnya. Dan kekecilan dunia ini, bola dunia, globe ini, kalau menurut astronot, menurut orang yang pengkaji bintang, lebih kecil dari itu, Pak Ustadz. Dia bagikan titik di antara jutaan titik di selembar kertas. Itulah bintang kecil di langit. Kalau penduduk bintang melihat bumi, maka dia akan melihat bumi bagikan bintang yang kita lihat di langit. Sangat kecil. Jadi ketika Allah ingin memberi suara kecil saja, menghancurkan, itu sangat mudah. Jangankan itu, menghapuskan satu titik di antara jutaan titik di langit ini, bagi Allah itu tidak ada sukarnya itu, Pak, kata dia. Maka bumi yang kita tempati ini, kalau Allah ingin kiamatkan, ingin hancurkan, itu sangat mudah baginya. Karena dia memiliki jutaan bintang yang besarnya ada 3.000 kali lipat dari besarnya bumi kita ini, bahkan lebih dari itu. Maka hanya sekedar memberi suara yang menghancurkan sebagian umat, itu sangat simpel dan sangat mudah, wahai Bapak, kata kawan kita yang ikut Mukernas Ulama Al-Quran diserang pada baru-baru ini. Maka inilah pelajaran penting bagi kita, bahwa orang zalim itu pasti binasa. Kafir itu pasti menderita. Bahkan hancur berkeping-keping bagikan sampah di bawah banjir, terombang-ambing tanpa daya. Kalaupun tidak hancur secara materi, yakinlah orang kafir, orang zalim akan hancur secara spiritual. Jiwanya goncang, jiwanya terombang-ambing. Hanya imanlah yang dapat menyelamatkan itu. Kembali. Ya, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Jazakumullah khairan. Kaum muslimin dan kaum muslimat dan sahabat RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah membahas ayat ini tentang ancaman dan azab yang Allah berikan kepada umat Nabi Hud. Dan itu benar-benar terjadi, dan Allah di sini mengatakan bil haqqi. Benar-benar dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjadikan mereka faja'alnahum ghusaan, seperti sampah. Seolah-olah Allah ingin memberikan pesan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak mau patuh dan tunduk kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala di tengah kehidupan sehari-hari, orang-orang yang mengingkari hari akhirat, orang-orang yang mengingkari yaumul jaza, hari pembalasan, yang mengingkari surga dan neraka, seolah-olah Allah ingin memberikan pesan kepada kita bahwa orang itu sebagai ibarat sampah. Ghusaan, faja'alnahum ghusaan, seperti sampah yang tidak bermanfaat. Fabu'dan lil qaumiz zalimin, maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Pada hari ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita alhamdulillah masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, agar tujuannya adalah agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.